Bisnis, Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia yang berlangsung pekan lalu kembali memilih Sofyan Wanandi sebagai Ketua Umum untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Dengan demikian, Sofyan Wanandi sudah 3 kali berturut-turut menjadi Nahkoda Asosiasi Pengusaha Indonesia. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai pengukuhan Anda sebagai Ketua Umum Apindo untuk 3 kalinya ini? Sejak semula sudah sebenarnya tidak mau lagi menjadi Ketua Umum karena saya tahu bahwa saya sudah janji juga sebenarnya sama saya punya rumah tangga ini, terutama istri saya, untuk saya itu tidak mau untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya ini. Karena ini sebenarnya juga dia pun diperbolehkan oleh anggaran dasar dan lain-lain. Tapi semua milih melihat situasi ekonomi ini, kita mendekati pemilu dan lain-lain. Mereka ingin pemimpinan yang tegas dan berani menghadapi ini. Jadi mereka minta supaya saya itu maulah sekian kalinya, biarpun saya sudah sejak pertama yang kedua aja saya sudah menolak untuk saya teruskan. Yang kedua ini, dan yang ketiga apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana mereka merasakan mereka membutuhkan suatu kepemimpinan untuk membantu mereka juga untuk bagaimana menghadapi pemilu, menghadapi pembangunan ekonomi, momentum yang begini ini jangan sampai mundur gitu. Jadi karena alasan-alasan begini, saya betul-betul tentu ada syarat-syarat saya untuk bisa melanjutkan ini sampai selesai. Tapi saya itu cuma ingin adanya kebersamaan. Anda tahu begitu lancarnya daripada kita punya munas ini ya, tanpa segala macam pertanggungan jawab. Saya sudah begitu smooth yang mereka terima dengan aklamasi milih itu, tidak ada ramai-ramai, ada banyak-banyak lagi. Kita sebenarnya beberapa jamnya sudah selesai semua munas ini. Kalau di munas ormas itu kan berkelahi semua jadi pemimpin. Kita semua nggak ada yang menjadi pemimpin, semua misalnya saya. Ini yang membuat saya itu di samping bangga juga sebenarnya sedih juga, sedangkan saya sebenarnya sudah mempersiapkan generasi muda estafet untuk menggantikan saya. Kalau nggak bisa satu orang, bisa gantikan saya 2-3 orang, sehingga betul-betul mereka bisa melanjutkan lebih baik dari saya lagi. Saya ini kan sudah umurnya sudah 72, fisiknya kan juga tidak sekuat dulu lagi, suruh terbang kiri kanan, bicara di daerah kiri kanan juga kan saya sudah nggak mampu. Tapi sekarang kan kita sudah, saya putuskan ada wakil ketua umum yang bisa menggantikan saya, seperti Chris Kanter, Haryadi Sukamdhani ini besok yang juga bisa kemana-mana kekeliling dan kita mengefektifkan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang terlalu banyak membutuhkan fisik itu saya nggak tugas saya lagi lah. Saya lebih banyak pemikiran dan juga bagaimana menghadapi kebijakan dan lain-lain sehingga kita bisa tetap bersatu membangun negara yang kita cintai ini. Itu aja saya punya cita-cita. Terakhir saya terpaksa menerima ini biarpun tentu saya diomelin di rumah. Nah, berarti dua wakil ketua umum yang Bapak sebutkan tadi yang Bapak siapkan untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan di Apindo untuk masa datang ya Pak? Saya sudah siapkan mereka, bukan cuma mungkin sebelum 5 tahun pun saya serahkan kepada mereka untuk menggantikan saya. Karena mereka sudah siap sebenarnya. Tapi kan ini anak-anak karena situasi keamanan politik kita, situasi pemilu dan lain-lain memaksakan saya sehingga saya nggak bisa lagi tidak menerima begitu loh. Jadi saya tuh, kita sebenarnya sudah siapkan mereka itu 5 tahun dan mereka adalah orang yang mengerti dan bersoal. Semua itu kan juga tahu, mereka juga punya kemampuan-kemampuan untuk melanjutkan cita-cita dan keinginan organisasi Apindo ini. Jadi saya nggak takut lah kalau saya pergi bahwa itu Apindo akan mundur lagi, enggak lah. Seperti Kadin berkelai-kelai lagi setelah ini, saya pikir enggak lah. Kita ini pengusaha yang tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.